Rakyat tertipu dengan kesederhanaannya, rakyat tertipu dengan kepolosannya. Memang sih mukanya polos, mukanya deso, mukanya sederhana, pakaiannya sederhana. Tahu-tahu BBM naik, betul? Listrik naik, yang susah tambah susah, yang miskin tambah miskin, yang menderita tambah menderita, yang makmur orang asing, makmur perusahaan asing. Kita pribumi Indonesia menjadi budak di tanah air kita sendiri, saudara-saudara. Makanya tidak ada cara lain. 2019 ganti presiden, 2019 ganti presiden, 2019 ganti presiden. Katanya masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Langsa, 2019 mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Mau pilih Jokowi apa tidak? Tidak. Wakilnya kiai. Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Ibu-ibu kiai. Tidak. Pilih apa tidak? Tidak. Kiai. Tidak. Kiai. Tidak. Ulama-ulama. Tidak. Wakilnya Habib-Habib. Tidak. Cucu Nabi. Tidak. Habib. Cucunya Rasulullah. Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Pilih apa tidak? Lu Habib, kenapa enggak pilih Jokowi? Jokowi kan wakilnya kiai. Hei, siapapun wakilnya, siapapun, setinggi apapun ilmunya, mau ustaz, mau kiai, mau tuan guru, mau syekh, mau abuya, semulia apapun garis keturunannya, semulia apapun nasabnya, mau Habib, mau Sayyid, mau Syarif, kalau mereka diusung oleh partai-partai pendukung penista agama, maka kita sebagai umat harus kita tenggelamkan. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hei wong-wong sing padha iman, jaga awakmu dhewe karo keluargamu teko siksa neraka. Pertama, dikon jaga awake. Ayo akeh introspeksi, aja seneng nyalahno wong liya. Lagi nganti presiden disalah-salahke. Enten mboten? Lah mbiyen sing milih sapa? Ojo seneng nyalah-nyalahke wong liya. Apa maneh sing disalahke niku derajate luwe dhuwur. Kualat. Soale iki kathah lho, wani nyalah-nyalahke kiai, nyalah-nyalahke ulama, nyalah-nyalahke habaib. Na'udzubillah min dzalik. Kualat. Kula pesen rungokke iki. Saiki media sosial kejem banget. Halo. Halo. Boleh tidak sependapat, tapi nek tenggene para kiai, para ulama, para habib, kula panjenengan wajib husnudzon. Aja sok nyalah-nyalake. Kae derajate luwe dhuwur timbang kula panjenengan. Beda makom yo blok. Niki lho sing marake kondisine negarane awak dhewe jerene kacau. Lha niki sapa sing marake? Ya masyarakat dhewe gampang terprovokasi. Apa maneh berita-berita bohong sing juruse fitnah, mengadu domba kula panjenengan. Pun gampang ngoten nggih, pun gampang kena didu nggih. Pun gampang kefitnah nggih. Apa maneh lek ten gene taun politik wong jenenge ae politik pol-polan leh itik-itik. Ora wani neruske ana ketua DPRD kok. Lha kula panjenengan iki diajari berbeda tapi dalam satu tujuan. Hidup berdampingan dalam keberagaman. Indonesia ket mulai mbiyen wis ngono kuwi dadi negara kesatuan republik. Wis aja gelem dikotak-kotak, aja gelem dipecah belah melih. Wis ngoten mawon paling selamat nek cara kula wis jenengan muslimat nderek para kiai nggih. Wis aman niku, selamat wis.